بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan tentang mu'tal, kata-kata yang termasuk mu'tal, yakni pada kata-kata tersebut memiliki huruf illah. Disebutkan sebelumnya, mu'tal ini ada 7 macam. Ada 7 macam mu'tal. Pembagian mu'tal menjadi 7 macam ini sesuai dengan letak huruf illah. Sesuai dengan letak huruf illah pada masing-masing jenis tersebut. Yang sudah dipelajari sebelumnya, yang pertama adalah mu'tal fa, yakni huruf illah ini berada pada fa kalimah, pada huruf yang awal atau yang pertama, pada wazan diwakili oleh huruf fa, sehingga disebut dengan fa atau disebut dengan mu'tal fa. Kemudian jenis yang kedua adalah mu'tal ain, menunjukkan huruf illah itu berada pada ain kalimah. Kemudian jenis yang ketiga adalah mu'tal lam, yang menunjukkan huruf illah ini berada pada lam kalimah. Jadi pembagian penamaan istilah dengan mu'tal fa, mu'tal ain, mu'tal lam, sesuai dengan letak huruf illah pada masing-masing kalimah, masing-masing kata tersebut. Kemudian jenis yang berikutnya, yakni yang keempat, ar-rabi'u, yang keempat, yakni al-mu'talul aini wal lami, mu'tal ain dan lam. Mu'tal ain dan lam. Dari penamaan ini, dari istilah ini, disebut dengan mu'tal ain wal lam, menunjukkan ada 2 huruf illah pada kata ini, yakni kedua huruf illah tersebut berada pada ain kalimah dan pada lam kalimah. Ini jenis yang keempat, pada kata tersebut memiliki 2 huruf illah yang terletak pada ain kalimah dan pada lam kalimah. Wa yuqalu lahu al-lafiful maqrunu, dan mu'tal ain wal lam ini juga disebut dengan lafif maqrun. Lafif maqrun. Disebut dengan maqrun karena letaknya tadi pada ain kalimah dan pada lam kalimah. Jadi antara ain dan lam ini kan berdekatan. Ini bersambung berdekatan, maka disebut dengan maqrun. Ini. Fataqulu, maka engkau katakan sebagai contoh mu'tal ain wal lam atau lafif maqrun, yakni huruf illah pada ain kalimah dan pada lam kalimah. Contohnya pada kata syawa yashwi syayya. Fi'il maudhi'nya syawa, syawa, perhatikan pada fi'il maudhi' ini syawa ain kalimah huruf wawu, kemudian lam kalimah huruf alif. Pada fi'il maudhi syawa, kemudian pada fi'il mudhari menjadi yashwi, ain kalimah huruf wawu, kemudian lam kalimah adalah huruf ya, dan ini adalah huruf aslinya, huruf illah pada lam kalimah adalah huruf ya ini, ya, terlihat pada bentuk fi'il mudhari ini. Jadi ini mu'tal ain wal lam atau lafif maqrun, huruf illah pada ain dan pada lam kalimah. Syawa, yashwi, kemudian bentuk masdarnya syayya, syayyan. Atau kalau marfu ya syayyun. Ini. Mitla, Roma, Yarmi, Romyan. Syawa, yashwi, ini semisal dengan fi'il, dengan kata Roma, Yarmi, Romyan. Maksudnya satu bab, satu kelompok dengan fi'il tersebut. Atau kalau dilihat wazan asalnya, syawa, yashwi, ini mengikuti wazan atau bab fa'ala, yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu. Bab yang kedua. Ya. Bab yang kedua dari sulasi mujarrad. Ya, fa'ala yaf'ilu. Kalau dalam kitab tasrif dalam kitab amtsilah tasrifiyah pada halaman 2. Dari kitab amtsilah tasrifiyah pada halaman kedua dan juga ketiga, ya, ini pembagian bab pada sulasi musyarat, ya, bab yang pertama fa'ala yaf'ulu, kemudian bab yang kedua sesuai dengan judulnya di situ, ya, al-babu tsani, bab yang kedua adalah bab fa'ala yaf'ilu, ya, fa'ala yaf'ilu. Kemudian pada kolom yang paling kanan, ya, dicari fi'il yang termasuk pada bab ini tadi, mu'tal ain wal lam atau disebut dengan lafif maqrun, yakni yang paling bawah, baris yang paling bawah dari bab tsani fa'ala yaf'ulu, lafif maqrun yang paling bawah. Dicontohkan syawa, yashwi, syayya, ini dari kitab amtsilah tasrifiyah, ya. Jadi kolom yang ada paling kanan dalam kitab amtsilah tasrifiyah yang awal, ya, pembahasan yang awal, pembagian bab-bab pada sulasi mujarrad, di situ adalah jenis-jenis fi'ilnya. Yang kemarin mu'tal sudah dibahas, ya, ada misal, ada ajwaf, ada naqis, kemudian di sini lafif. Ya, ini. Nah, bab syawa yashwi ini tadi itu semisal dengan contohnya Roma, ya, ini satu kelompok, satu bab, ya, satu wazan, ya, ini. Bagaimana atau apa maksud dikatakan dengan semisal dengan Roma? Maksudnya apa? Berarti perubahan-perubahan pada syawa yashwi nanti akan sama dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada Roma Yarmi terkait dengan huruf illah, terutama pada huruf illah yang berada di akhir kata ini, ya. Jadi ketika nanti di tasrif, ya, diadakan perubahan sesuai dengan faedahnya, fungsinya, perubahan itu akan sama dengan pada fi'il Roma Yarmi yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, pada fi'il naqis. Baik. Sebagai contoh, kemarin pada Roma Yarmi, ya, tasrifnya, untuk yang fi'il maudhi bagaimana? Roma, Romaya, Romau, Romat, Romata, Romaina, seperti itu, dan seterusnya. Maka pada syawa juga akan demikian. Ya, tinggal menyesuaikan huruf-hurufnya, terutama huruf akhir ya, bersama dengan bomir sesuai dengan pada contoh Roma tersebut. Sehingga dari syawa nanti akan menjadi syawa, syawaya, syawau, syawat, syawata, syawaina, dan seterusnya. Ya, jadi sama dengan Roma Yarmi. Pada Roma Yarmi kemarin kalau di Amsilah halaman 38 ya, tasrifannya Roma, Romaya, Romau, Romat, Romata, Romaina dan seterusnya. Syawa nanti seperti itu. Jadi yang berubah itu pada huruf ilah yang akhir ya. Syawa, kemudian syawaya, menjadi syawaya ketika bersama dengan alif tasnya, kemudian ketika bersama dengan wawu jamaah menjadi syawau seperti romau, bersama dengan tak taknis menjadi syawat seperti romat, ya, kemudian syawata seperti romata, kemudian syawaina seperti syawai, seperti romaina. Ini. Nah, mulai syawaina ke bawah bersama dengan ta sama ya. Artinya huruf ilah yang akhir tadi alif itu berubah menjadi ya atau kembali ke aslinya ya. Syawaina, syawaita, syawaituma, syawaitum, syawaiti, syawaituma, syawaituna, syawaitu, syawaina. Jadi mulai dari syawaina untuk yang jamak mu'annas tadi dengan nun sampai yang ke bawah itu sama, kembali ke huruf aslinya ya. Syawaina, syawaita dan seterusnya sampai syawaitu, syawaina. Jadi intinya dia perubahannya sama seperti Roma Yarmi tadi. Jadi tadi dikatakan misla Roma Yarmi, maksudnya perubahannya sama dengan Roma Yarmi. Dalam tasrifan seperti itu sama. Ya, jadi yang berubah pada huruf ilah yang akhir, yang pada lam kalimahnya. Adapun huruf ilah yang ain kalimah, di situ wawu, ada syawa, tetap wawu. Tidak berubah. Ya, ini. Contoh yang lain untuk mu'tal lam, mu'tal ain dan lam atau lafif maf'urun disebutkan di sini wa qawiya atau sebelumnya alhamdulillah. Ini yang fi'il madhi ya, yang fi'il mudhari' juga seperti pada yarmi. Syawa tadi mudhari'nya yashwi. Yashwi seperti yarmi. Mudhari'nya Roma kan Yarmi ya. Maka nanti mudhari' dari Yashwi juga perubahannya, tasrifannya ketika bersama dengan bomir juga seperti pada Yarmi. Nah, kemarin yang Yarmi bagaimana perubahannya? Yarmi, Yarmiyani, Yarmuna. Halaman 88 dari tasrif Al-Izzi ini. Tiga halaman sebelumnya yang paling atas itu ya. Yarmi, Yarmiyani, Yarmuna, Tarmi, Tarmiyani, Yarmina, ya, seperti itu. Maka nanti yang Yashwi juga sama. Jadi ain kalimah tetap wawu pada Yashwi. Kemudian lam kalimahnya itu yang berubah sesuai dengan contoh Yarmi. Sehingga nanti dari Yashwi ditasrif menjadi Yashwi, Yashwiyani. Yashwiyani, kemudian Yashwuna seperti Yarmuna, Yashwuna, kemudian Tashwi, Tashwiyani, kemudian Yashwina. Jadi seperti itu perubahannya dan seterusnya ya, tinggal disesuaikan ya. ini. Yashwi, yashwiyani, yashwuna, tashwi, tashwiyani, yashwina, kemudian tashwi, tashwiyani, tashwuna, tashwina, tashwiyani, tashwina, ashwi, nashwi. Ini seperti Roma Yami yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi perubahan pada lam kalimat saja. Adapun ain kalimat tetap dengan wawu bagaimana aslinya. Syawa yashwi. Ya. Kemudian yang berikutnya yang termasuk lafif makrun adalah contoh qawiya yakwa kuwatan. Ini yang berbeda bab. Yang tadi babnya syawa yashwi yang pertama dari lafif makrun, kemudian yang kedua ya, qawiya yakwa. Qawiya yakwa, ini yang kedua. Ya. Disebutkan wa qawiya yakwa kuwatan. Qawiya fi maudhi yakwa mudhari, kuwatan ini masdar. Wa rawiya yarwa rayyan. Contoh yang lain yang sama dengan qawiya adalah rawiya. Rawiya yarwa rayyan. Ya, rawiya fi'il madhi, yarwa mudhari', rayyan itu bentuk masdar. Ini satu bab, satu wazan, satu kelompok. Qawiya yakwa rawiya yarwa. Dan ini semisal dengan misla rawiya yarwa rayyan. Ya, semisal dengan fi'il radiya yarba ya, radiyan yakni fi'il naqis ya, radiya huruf akhirnya ya ya ilah ya, termasuk fi'il naqis yang sudah dibahas sebelumnya, maka perubahan pada qawiya yakwa maupun rawiya yarwa itu sama dengan radiya yarba. Perubahan fi'ilnya, fi'il maudhi, fi'il mudhari', ya, ketika ditasrif, ya, disandarkan atau bersambung dengan bomir-bomirnya sebagai fa'il, sama dengan perubahan yang ada pada rabiya yarwa. Ya, kalau rabiya, kemarin dicontohkan perubahannya, ditasrif al-izi halaman 85, ya, kalau di amsilah halaman 38, ya, rabiya, untuk yang maudhi, tasrifnya robia, robia, robu, robiat, robiata, robina, robita, robitum, robitum, robituma, robitum, robiti, robituma, robitunna, robitu, robina. Maka pada qawiya juga demikian. Perubahannya sama dengan robia. Jadi qawiya, kemudian qawiya. Bersama dengan alif tasniyah menjadi qawiyya. Bersama dengan wawu jamaah menjadi qawu. Ya. Kalau rawiya menjadi rawu, maka qawiyya menjadi qawu. Ya. Kemudian bersama dengan tak ta'nits rawiyat, maka di sini menjadi qawiyyat. Ini. Kemudian untuk yang tasniyah ditambahkan fat alif menjadi qawiyata. Kemudian bersambung dengan nun untuk jamak muannas pada rabiya menjadi rabina, maka pada qawiya menjadi qawina. Ya, ini. Jadi ini perubahannya sama dengan rabiya. Qawiya, qawiya, qawu, qawiyat, qawiyata, qawina. Ya, kemudian yang setelahnya bersama dengan ta, ya. Qawita, qawituma, qawitum, qawiti, qawituma, qawitunna, qawitu, qawina. Ya, seperti Robita, Robituma dan seterusnya. Jadi penyesuaian hanya pada lam kalimah di sini. Ya, ain kalimah tetap wawu, ya, tidak berubah. Ya, hanya pada tadi lam kalimah beberapa ada penyesuaian sebagaimana pada rabia yarba yang sebelumnya. Ini pada fi'il madhi. Yang mudhari' juga sama dengan mudhari' dari yarba. Untuk mudhari' dari yarba halaman 88 pada tasrif al-izi. Dua halaman sebelumnya kemarin dari tasrif al-izi dicontohkan bentuk mudhari'nya yarba yarbayani yarbauna tarba tarbayani yarbaina dan seterusnya sampai arba narwa. Maka mudhari' dari qawiya yakni yaqwa nanti tasrifnya juga seperti itu. Ya, sehingga dari yaqwa untuk tasmiyah untuk mutsanna menjadi apa? Yaqwayani. Ya. Yaqwayani seperti yarbayani. Yaqwayani. Kemudian untuk jamaknya yarbauna. Berarti di sini menjadi yaqwauna. Yaqwauna. Seperti yarbauna. Tarba berarti di sini menjadi apa? Taqwa. Ya. Ini fi'il berbeda. Ya, ini untuk yang fi'il mubaranya yang berkhia menjadi taqwa. Kemudian taqwayani. Kemudian untuk yang nun jamak mu'annas menjadi yaqwayna. Seperti yarbayna. Maka di sini menjadi yaqwayna. Kemudian untuk anta, ya, seperti itu tinggal diubah huruf mudorahnya. Anta taqwa, antuma taqwayani, antum taqwauna, ya, kemudian anti taqwaina, antuma taqwayani, antunna taqwaina, ana aqwa, nahnu naqwa. Ini mudorahnya. Qawiya yaqwa. Jadi tinggal melihat kembali pada pembahasan naqis sebelumnya tinggal disesuaikan seperti itu. Yang rawiya yarwa sama seperti qawiya yaqwa tadi. Karena ini satu bab, satu kelompok, satu wazan. Jadi kalau satu fi'il, satu kata dikatakan ini satu bab dengan itu, ya, satu kelompok satu wazan dengan yang itu, maka tinggal disamakan perubahannya. Tinggal disesuaikan perubahannya sama dengan yang dimaksud tadi. Ya. Baik. Jadi tinggal diterapkan dari apa yang sudah disampaikan, seperti itu. Untuk rawiya misalnya, tasrifnya ya, menjadi apa? Rawiya, rawiya, dengan alif ya. Kemudian rawu, kemudian rawiyat, rawiyata, rawina, rawita, rawituma, rawitum, rawiti, rawituma, rawitun, rawiti, rawituma, rawitunna, rawitu, rawina. Yang fi'il madhi. Yang fi'il mudhari' yarwa, maka menjadi yarwa, yarwayani, yarwauna, yarwauna, tarwa, yarwaini, yarwaina, hunna, yarwaina, kudan anta, tarwa, antuma, tarwayani, kudan tarwauna, tarwaina, tarwayani, ya, tarwaina, arwa, narwa, seperti itu. Ya. Bisa menerapkan satu contoh pada contoh yang semisal yang sama tinggal disesuaikan. Ya. Ini. Kemudian untuk rabia yarba langsung tadi. Ya, untuk qawiya yaqwa maskarnya kuwatan, kemudian rawiya yarwa maskarnya royan. Jadi di sini bentuk masdar berbeda. Karena memang untuk sulasi mujarrad, masdar itu sifatnya sama'i. Ya, berbeda-beda antara satu lafaz dengan lafaz yang lain. Walaupun dalam satu bab, walaupun dalam satu kelompok, satu wazan, itu bentuk masdar berbeda. Bisa sama, bisa berbeda. Jadi sifatnya sama'i. Tidak bisa dikiaskan. Kalau kelompok ini masdarnya bentuknya pasti seperti ini, tidak bisa dikatakan demikian. Jadi masdarnya sehingga di sini berbeda. Kalau qawiyah masdarnya quwatan, kalau rawiyah masdarnya rayyan. Kemudian perhatikan di sini untuk urutan tasrif yang berikutnya dari bentuk-bentuk perubahannya secara umum biasanya yang digunakan fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', kemudian masdar seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini ya, syawa yaswi sayyan, atau yang qawiya yaqwa quwatan, rawiya yarwa rayyan, madhi mudhari', kemudian masdar. Nah, kemudian sesudah masdar, bentuk yang berikutnya adalah bentuk apa? Isim fa'il. Ya, bentuk isim fa'il. Urutan yang lazim, yang biasa digunakan. Ya, sesudah masdar, itu urutannya adalah bentuk isim fa'il. Nah, di sini perhatikan untuk yang qawiya yaqwa dan rawiya yarwa. Atau yang sebelumnya dulu, yang syawa yashwi tadi. Di sini pembahasannya tidak mendetail. Tidak disebutkan bagaimana isim fa'ilnya, bagaimana isim maf'ulnya. Hanya disebutkan syawa yashwi syayyan. Kemudian itu semisal dengan roma yarmi romyan. Sudah itu. Nah, kalau hanya disebutkan secara umum begini, maka bentuk-bentuk yang berikutnya itu semisal dengan babnya, sama dengan wazan pada babnya masing-masing. Artinya apa? Misalkan tadi syawa yashwi, nanti bentuk isim fa'ilnya akan menjadi syawil. Ya, asalnya syawiyun, kemudian yaknya dihilangkan, digantikan tanwin sebelumnya menjadi syawin pada amsilah halaman 2 ya. Dari kitab Amsilah Tasrifiyah halaman 2 tadi ya, yang paling bawah itu syawa yashwi syayyan, kemudian fahuwa syawin. Ya, ini isim fa'ilnya sesuai dengan wazan. Wazan isim fa'il apa? Fa'ilun. Maka syawa isim fa'ilnya menjadi syawin, yang asalnya syawiyun. Ini sudah dibahas pada pembahasan naqis sebelumnya. Kemudian isim maf'ulnya dari amsilah bisa dilihat ya, wadzaka mashwiyun. Ini juga seperti pada marmiyun, mashwiyun. Jadi sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Kemudian fi'il amrnya ishwi. Jadi ketika tidak dibahas lebih mendetail, tidak dibahas lebih rinci, menunjukkan hukumnya sama dengan yang sebelumnya, sama dengan umumnya. Tidak ada perubahan. Isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilun, kemudian isim maf'ul mengikuti wazan maf'ulun. Walaupun kemudian ada perubahan terkait dengan huruf ilah yang akhir, tetapi secara prinsip dia tetap mengikuti wazannya. Demikian pula pada yang berikutnya tadi, contoh qawiya yaqwa. Ya, di situ untuk qawiya tidak disebutkan bentuk isim fa'ilnya. Ya. Cukup fi'il mudhari', cukup fi'il madhi, mudhari' dan masdar. Berarti maknanya apa? Bentuk isim fa'il dari qawiya itu sesuai dengan wazannya. Ya, sesuai dengan wazannya. Berarti isim fa'ilnya dari qawiya akan menjadi apa? Qawin. Asalnya qawiyun. Ya, kemudian ya-nya dihilangkan menjadi tanwin sebelumnya menjadi qawin. Ini isim fa'il dari qawiya yaqwa. Baik. Atau di sana ada bentuk yang lain dari ini, yakni menjadi qawiyyun. Di sini tidak disebutkan, tapi dari amsilah halaman 6, amsilah tasrifiyah halaman 6, karena ini termasuk bab yang keempat ya, fa'ila yaf'alu halaman 6, kemudian di baris yang kelima dari atas nasif makrun, di situ disebutkan qawiya yahwa. Nah, kemudian maskarnya ini juga menjadi kuatan. Nah, kemudian fahuwa melompat ya, fahuwa qawiyun, jadi isim fa'il itu yang terletak sesudah kata fahuwa dalam tasrifan seperti ini untuk memudahkan, maka isim fa'il itu yang terletak sesudah fahuwa, jadi fahuwa qawiyun. Nah, ini adalah bentuk isim fa'ilnya. Nah, jadi ada perubahan atau berbeda dengan wazannya, bukan mengikuti wazan fa'ilun tetapi menjadi qawiyun. Ya. Kalau mengikuti wazannya, dia akan menjadi qawin. Tetapi dia punya bentuk yang lain, yakni menjadi qawiyun. Demikian pula pada rawiya. Nah, untuk yang rawiya, di sini disebutkan dalam tasrif al-Izzi tadi, fahuwa royyanu. Jadi isim fa'il dari rawiya ini menjadi royyanu. Jadi tidak mengikuti wazan fa'ilun, tetapi dia punya bentuk yang lain. Ya, yakni kalau bentuknya sendiri nanti disebut dengan sifat musyabbaha. Jadi seperti qawiyyun juga bentuknya ini nanti disebut dengan sifat musyabbaha bismil fa'il. Jadi sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Sifat musyabbaha. Dulu di pelajaran sorof sudah ya, musyabbah. Nanti di merujuk kembali ya. Jadi bentuk isim fa'ilnya itu kemudian diganti dengan bentuk sifah musyabbah. Untuk qawiyah tadi menjadi qawiyun, untuk rawiyah ini menjadi rayyanu. Perhatikan rayyanu tidak tanwin ya, rayyanu. Ini. Jadi bukan ra'yin, tetapi ra'yanu. Sifah musyabbahah bismil fa'il. Jadi sifah yang diserupakan dengan ism fa'il. Ini. Untuk yang rawiyah. Untuk yang qawiyah ada dua. Mengikuti wazannya qawin atau bentuk sifah musyabbahah qawiyun. Untuk yang rawiyah, dia hanya punya bentuk sifah musyabbahah tadi. Tidak mengikuti bentuk yang fa'ilun, tidak ada, tapi bentuknya adalah royyanu. Fahuwa royyanu, kemudian wamra'atun royya, kemudian bentuk mu'anafnya, imra'atun perempuan, mu'anafnya adalah menjadi royya. Jadi royyan untuk yang mudhakkar, untuk yang laki-laki, ada untuk yang perempuan menjadi royya. Mitla, ini bentuk seperti ini, semisal dengan atsyanun, atsyanin wa atsya. Atsyanun, sifat musyabbah ini digunakan untuk mudzakkar dengan alif nun atsyanu, guna untuk mu'anafnya menjadi atsya dengan alif pada huruf akhir. Atsyan atau atsya yang haus. Ya. Ini. Laki-laki yang haus atsyanu, kemudian perempuan yang haus atsya. Ini. Jadi tadi rayyanu itu mengikuti contoh atsyanu, kemudian rayya perempuannya, mu'annatnya mengikuti contoh atsya, ya, bentuk sifah musyabbahah ini. Ini ya. Adapun nanti isim maf'ul, ya, sesuai dengan wazannya, bisa dilihat pada amfilah tasrifiyah ya, tadi halaman 7 untuk isim maf'ul baris ke-5 dan ke-6 ya. Jadi pada amsilah tasrifiyah tadi halaman ke-6 dan ke-7, baris ke-5 dan ke-6 itu contoh untuk lafif makrun. Qawiya yaqwa kuwatan yang baris ke-5, kemudian baris ke-6 rawiya yarwa rayyan. Ya, bisa dilihat tadi isim fa'il atau sifat musyabbahahnya menjadi fahuwa qawiyun, fahuwa rayyanu. Kemudian isim maf'ul halaman 7, wadzaka maqwiyun, wadzaka marwiyun. Ini sama dengan yang marmiyun. Isim maf'ul seperti pada marmiyun. Seperti pada marwiyun, alhamdulillah. Seperti pada marwiyun. Rabiya yarba ya, marwiyun. Ini. Jadi yang berbeda hanya pada isim fa'ilnya. Ya, yakni bentuk baru, bentuk sifat musyabbah tadi. Ataupun yang lainnya sama. Nah, ini. Kemudian contoh yang lain disebutkan di sini untuk yang mazid. Ya, untuk yang mazid fi ada huruf tambahannya. Wa arwa yurwi, ya, dari rawiya ditambahkan hamzah di awal menjadi arwa. Kemudian mubaraknya menjadi yurwi. Ya. Bagaimana? Ka a'ta yu'ti. Maka nanti perubahannya seperti pada a'ta yu'ti. Ya, untuk a'ta yu'ti ini juga sudah dibahas sebelumnya ya, untuk mazid fi. Ya, di atasnya persis itu. Pembahasan di atasnya mazid fi pada naqis. Ya, jadi seperti itu nanti. Kemarin sudah disampaikan a'ta yu'ti, a'ta di tasrif menjadi a'ta, a'ta ya, a'ta, a'ta, a'ta. A'tota, ya, kemudian a'toina, a'toita, dan seterusnya. Maka arwa tadi juga seperti itu. Ya. Ya. Mudareknya yu'ti, yu'ti, yu'tiyani, yu'kuna, yurwi juga demikian. Yurwi, yurwiyani, yurwuna, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, Wahaya Yahya Karobia Yarba. Contoh fiil yang lain untuk yang lafif makrun ini adalah kata Hayya. Hayya Yahya. Ini. Ini seperti pada Robia Yarba. Ya, perubahannya tasrifnya seperti pada Robia Yarba, tinggal disesuaikan. Robia tadi Robiya, Robiya, Robu, maka Hayya, Hayya, Hayu, Hayyat, Hayyata, Hayyina, seperti itu. Mudhari'nya Yahya seperti Yarwa. Yarwa, Yarwayani, Yarwauna, maka Yahya menjadi Yahya, Yahyayani, Yahyauna, dan seterusnya. Wahaya wayah wahaya Yahya hayatan, kemudian Hayya ini juga sama. Hayya Yahya hayatan, fahuwa hayyun ini isim fa'il atau sifat musyabbahnya menjadi hayyun. Jadi tidak mengikuti wazan fa'ilun, bukan bentuk isim fa'il, tapi bentuk sifat musyabbahnya menjadi hayyun. Ya. Kemudian tasrifannya di sini, wa hayya, wa hayya. Ya. Jadi dari fi'il maudhi tadi, hayya dan hayya, untuk yang musanna menjadi hayya dan hayya. Ya. Fahuma hayyani, untuk dua orang istifah musyabbahnya menjadi hayyani dengan menambahkan alif nun. Ya. Kemudian untuk jamaknya wahayyu, wahayyu, fahum ahya'un. Jadi ini untuk yang fi'il ini hayya, ya, hidup ya artinya. Seperti radiya yarda tadi perubahannya. Hayya. Ya. Kemudian yang satunya adalah hayya. Ya. Ya, dua lafaz ini terkadang dikatakan hayya, terkadang dikatakan hayya. Ya, jadi dua ya itu terkadang dipisah, terkadang diidgham. Ini hayya dan hayya. Adapun mudhari'nya sama, ya, keduanya menjadi yahya. Ya, tadi ya. Jadi mudhari'nya ada dua lafaz dengan dipisah, hayya atau diidgham hayya. Adapun mudhari'nya sama satu lafaz menjadi yahya. Masdarnya juga sama, hayatun. Ini. Hidup. Ya. Kemudian tadi ini semisal dengan robiya yarba, jadi nanti perubahannya sama seperti robiya yarba tadi. Ini masternya ya, hayatan, hayatan. Kemudian isim fa'il atau tadi sifat musyabahannya menjadi hayyun. Untuk yang mufrad, untuk yang satu orang menjadi hayyun. Kemudian untuk yang tasniyah musanna, hayya ditambahkan alif menjadi hayya. Yang hayya tambahkan alif menjadi hayya. Ya. Kalau mudhari'nya menjadi apa? Ya, ya, ya, ni. Jadi alifnya berubah menjadi ya, kemudian tambahkan alif nun. Ya, ya, ya, ni. Kemudian sifat musyabahnya menjadi hayyani. Ini. Itu ya, yang disebutkan tadi maksudnya seperti ini. Ya. Wa hayya wa hayya fahuma hayyani untuk yang musanna. Ya, kemudian untuk yang jamak wa hayyu wa hayyu untuk yang hayya jamaknya menjadi hayyu. Fi'il madhi jamak ya menjadi hayyu, untuk yang hayya menjadi hayyu. Kemudian fi'il mudhari'nya dari yahya menjadi yahyauna. Huruf ilah dihilangkan seperti pada yarba ya menjadi yarbauna, maka di sini menjadi yahyauna. Untuk jamak ya mudhari' jamak menjadi yahyauna. Kemudian sifat musyabahannya jamaknya menjadi ahyaun. Ini, dari hayyun jamaknya menjadi ahyaun. Ini. Ya. Wa yajuzu fihi hayyu bitakhfifi. Dan boleh padanya ya, untuk yang hayyu tadi ya fi'il maubi untuk jamak dengan wawu tadi ya hayyu, di situ kan ya-nya tasfir ya hayyu, ini boleh takfir, boleh meringankan sehingga apa tidak ditasfir ya-nya menjadi hayyu ka robu seperti pada kata robu tanpa tasfir. Jadi boleh dengan tasfir bagaimana asalnya hayyu, boleh pula dengan menghilangkan huruf illah sehingga tidak tasbih, tidak idgham menjadi hayu. Ini. Pada fi'il maudhi yang bersama dengan wawu tadi. Ya. Seperti robu. Jadi di sini ya, ini boleh hayu, boleh hayu. Ini. Ya. Ini tasbih dua huruf. Jadi huruf ilah ada semua. Menjadi idgham dengan tasbih. Adapun pada hayu, huruf ilah yang akhir dihilangkan. Sehingga tidak itu kalau takhfif, meringankan. Ya. Wal amru minhu, kemudian bentuk amrnya, dari Hayya Yahya tadi menjadi Ihya. Ya, dari mudhari' Yahya dibentuk amr ya, menjadi Ihya. Ihya. Ka irwa seperti pada kata irwa. Ya. Kemudian yang mazid ya, dari Hayya atau dari Hayya mazidnya dengan menambahkan hamzah di awal menjadi ahya yuhyi ihyaan. Ini bentuk mazidnya. Ya, dari Hayya itu musyarat tadi ya. Mazidnya dengan menambahkan hamzah di awal menjadi ahya yuhyi ihyaan. Ya. Jadi mengikuti bar, mengikuti wazan, af'ala yuf'ilu if'alan. Sehingga di sini menjadi ahya yuhyi ihya'an. Menghidupkan. Nah, kalau ahya hidup, hayatun hidup. Kalau ahya yuhyi ihya'an, menghidupkan. Ini bentuk mazid. Nah, perubahannya nanti, tasrifnya, itu seperti apa? Ka'a'fa yu'ti. Seperti pada fi'il a'fa yu'ti. Ya. Sama. Ya. Ya, ini pada keadaan huruf akhirnya nanti perubahannya seperti itu. Ya. Kemudian mazid yang lainnya dari hayya. Ya, ya ini dengan mengikuti wazan fa'ala. Menambahkan alif sesudah fa menjadi hayya. Ya. Haya maubinya, kemudian mubaraknya yuhayi, kemudian maskernya muhayatan. Ya. Tasrifnya keadaan akhir ya sama seperti pada akhir dari a'ta yu'ti tadi. Keadaan akhirnya perubahannya sama seperti itu. Ya. Kemudian bentuk mazid yang berikutnya pada hayya menjadi mengikuti wazan atau bab istaf'ala menjadi istahya, yastahyi, istihya'an. Ya, ini mengikuti wazan istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Ya, istahya, yastahyi, istihya'an. Nanti perubahan yang akhir, bentuk tasrifnya juga sama keadaan akhirnya dengan ahya yuhyi tadi. Ya, jadi tinggal menyesuaikan akhirnya saja. Ketika dibentuk menjadi mazid semacam ini, bentuk dasarnya sesuai dengan masing-masing bab mazidnya, ahya yuhyi atau haya yuhayi atau istahya yastahyi. Kemudian nanti tasrifnya ya, bersama dengan dhamir yang disesuaikan tinggal atau yang disesuaikan itu hanya pada huruf akhirnya saja seperti pada aqta yuqti sebagaimana dicontohkan sebelumnya ya itu misal ahya ahyaya ahyau ahyat ahyaka ahyaina ahyaita ahyaituma ahyaitum ahyaiti, ahyaituma, ahyaitunna, ahyaitu, ahyaina. Yang haya juga demikian. Haya, haya, ya. Ketika bersama dengan alif tasnya, ya, tadi, ya, huruf ilah yang akhir tadi berubah menjadi ya, kemudian bersama dengan alif. Haya, ya. Kemudian bersama dengan wawu jamaah menjadi hayau. Ya, ini hayau huruf ilah yang akhir hilang kemudian bersama dengan wawu jamaah. Jadi seperti yang apa tadi? Istahya istahya istahyaya istahyau. Jadi tinggal menyesuaikan huruf akhir saja ya. Misalkan dari ahya, ya. Kemudian untuk yang tasnya ahya ya, alif pada ahya tadi berubah menjadi ya, kemudian bersama dengan alif tasniyah. Ahyaya. Untuk wawu jama'ah, ahyau. Alifnya hilang. Dengan tak ta'nif, ahyad. Ya. Alifnya juga hilang. Ahyad. Untuk yang mutana, ahyata. Tambahkan alif ya, ahyata. Untuk yang jama' mu'anat, ahyayna. Ahyayna. Kemudian seterusnya sama, ahyayna, ahyaita, ahyaituma, ahyaitum, dan seterusnya sampai ahyaitu, ahyayna. Nanti yang haya seperti ini akhirnya. Jadi tinggal menyebutkan akhirnya. Haya. Haya, ya. Tadi kan diubah ke ya. Haya, ya. Dan hayau. Pau alifnya hilang, huruf ilah akhir hilang. Hayau. Kemudian hayat. Hayata. Hayaina. Seperti itu. Jadi akhirnya sama dengan yang lainnya. Istahya, nanti juga seperti itu. Istahya. Jadi tinggal lihat akhirnya saja. Istahya. Istahyaya. Istahyau, istahyat, istahyata, istahyaina, istahyaita, dan seterusnya. Yang mubarak juga sama. Yuhyi, yuhyiyani, yuhyuna. Ya. Nanti yang yuhayi juga sama. Yuhayi, yuhayiyani, yuhayu. Yuhayuna. Jadi melihat akhirnya saja. Yuhyiyani. Kemudian yuhyuna. Yuhyuna. Tuhyi, tuhyiyani. Bersama dengan nun jamak menjadi yuh. Yina, yina. Nanti yang haya, ya, keadaan akhirnya sama. Haya, yuhayi ya, mudahnya. Yuhayi, yuhayiyani, yuhayiyuna, tuhayi, tuhayiyani, tuhayina. Jadi akhirnya sama ketika ditasrif tadi ya, seperti yastahyi juga demikian akhirnya sama. Ini di tasrif itu seperti itu. Kalau sudah dikatakan ini semisal dengan ini satu kelompok satu wazan dengan ini, ya sudah tinggal disesuaikan saja, sama perubahannya sama dengan yang dicontohkan tadi. Tinggal tadi mengubah yang awal saja atau yang pokok mesti berubah, dan akhirnya sama dengan yang satu kelompok yang satu bab tadi. Seperti itu. Mudah sebenarnya insya Allah ya. Tinggal ada satu contoh, satu apa patokan, ya, diperhatikan ini untuk keadaan akhirnya. Perubahannya sama dengan ini. Ya sudah, tinggal disesuaikan akhirnya saja. Yang depan tetap. Yang bentuk pokoknya tetap. Kemudian yang akhir saja, ketika bersama dengan bomir, dalam tasrif tadi, itu yang berubah, itu saja. Gitu. Jadi menggabungkan dua hal. Bentuk pokok, bentuk dasar, dan keadaan akhir. Ya. Itu ya. Wal amru minhu, kemudian fil amr dari fi'il-fi'il ini istahyi. Ini yang istahya tadi ya, istahya, yastahyi. Ini bentuk amarnya adalah istahyi, menghilangkan huruf ilah yang akhir. Ya, istahyi. Ya, kalau mudhari'nya yastahyi, tadi ada dua ya yang akhir ya, yastahyi. Ada dua ya di akhir, ketika dibentuk amar, ya yang akhir dihilangkan sehingga menjadi istahyi. Wa minhum may yaqulu, Dan di antara mereka, orang-orang, untuk yang istahya ini, ada yang mengatakan istaha. Jadi istahya, kemudian ada yang mengatakan dengan istaha. Jadi mengubah. Istaha. Ini. Istaha, kemudian mudhari'nya menjadi yastahi, kemudian amrnya menjadi istahi. Ini ada penghilangan huruf. Asalnya istahya, dari hayya dibentuk istah'alam jadi istahya. Kemudian apa? Di sini ain kalimah ini dihilangkan. Harakatnya digeser. Istahya ain kalimah jadi huruf ya, fathah ya. Kemudian harakat fathah pada ya digeser ke sebelumnya. Kemudian yang ini dihilangkan sehingga menjadi istaha. Jadi ada penghilangan ain kalimat. Dari istahya menjadi istaha. Itu ya-nya dihilangkan, harakatnya digeser ke huruf sebelumnya. Nah, mudhari'nya menjadi yastahi. Ini juga ain kalimat hilang. Amrnya juga demikian menjadi istahi. Ini ain kalimat juga hilang. Istaha mudhari'nya yastahi, kemudian amarnya istahi. Berarti pada bentuk amar ini ain kalimah ya itu hilang, lam kalimah itu juga hilang untuk yang istahi. Karena pada maudhi dan mudhari' tadi ain kalimah sudah hilang, kemudian dibentuk amar itu menghilangkan ya yang akhir sehingga lam kalimah juga hilang. Wazalikal hadfu, dan itulah hadfu, menghilangkan huruf illah pada lam kalimah ataupun juga pada ain kalimah. Likasratil isti'mali, karena banyaknya penggunaan. Penggunaan yang ini istaha yastahi ini banyak digunakan semacam ini. Karena mungkin lebih mudah mengucapkan daripada yang istahya yastahi. Mereka mungkin orang-orang lebih mudah mengatakan istaha yastahi dengan hadfu, dengan menghilangkan huruf tadi. Ini untuk khusus untuk kata ini ya. Karena kebetulan lafaz ini hayya ada dua ya yang bertemu ya. Ini. Dan yang semacam ini tidak banyak, mungkin hanya satu ini atau mungkin hanya sedikit yang semisal ini. Kama qalu la adri fi la adri. Penghilangan huruf karena banyak penggunaan ini sebagaimana mereka mengatakan la adri. Asalnya apa? La adri. Ada ya yang akhir, la adri. Kemudian yang ya yang akhir dihilangkan menjadi la adri. Ini ya, penghilangan huruf. Karena banyak yang menggunakan semacam ini untuk lebih memudahkan mengucapkan. Allahu a'lam. Ini yang digunakan oleh orang Arab demikian. Baik. Ini pembahasan pada mu'tal ain wal lam atau lafif maqrun. Jadi seperti pada naqis terkait dengan huruf illah pada lam kalimat. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya. Ya rubauna. Untuk jamak ya. Ya rubauna. Ada lagi? Halaman 91 itu istilah fahuma fahti. Itu untuk memudahkan memahami maknanya. Jadi fahuwa maka dia, maksudnya untuk satu orang itu royanu. Fahuwa hayyun. Jadi untuk memudahkan memahami makna isim fa'il atau makna sifat musyabbahah sesudahnya. Jadi yang disebutkan fahuwa, fa itu kan huruf ataf ya di sini, kemudian huwa, dhamir huwa, maka ya, maka dia, ini sekedar untuk memudahkan apa tasrifan ya, Jadi kalau diurutkan kan fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdar, kemudian isim fa'il. Ya. Untuk memudahkan menghafal secara lafaz dan memahami maknanya. Fahuwa hayyun, fahuwa royanu, fahuwa fa'ilun. Maka dia adalah yang melakukan perbuatan ini, yang melakukan perbuatan itu. Itu untuk memudahkan memahami. Kemudian nanti yang isim maf'ul didahului wadzaka. Dalam tasrifan tadi, di tasrif amsilah. Ya. Nanti ini, insyaAllah nanti sesudah ini akan kita bahas juga di sana. Ini ada tambahan wadzaka. Ini juga sekedar apa? Membantu. Ya. Membantu untuk memudahkan melafadzkan, menghafalkan. Dan ini tidak termasuk pembahasan sebenarnya. Fahuwa ataupun wadzaka ini tidak termasuk pembahasan tasrif. Dia sekedar apa istilahnya alat bantu saja. Bukan pembahasan pokok. Ya. Ini. Kalau arti lafadznya fahuwa maka dia, kalau wadzaka dan itu adalah zaka isim isyarah ya, seperti zalika itu adalah ini. Itu sekedar apa tambahan yang sifatnya tadi bantuan ya, dan tidak terlalu penting sebenarnya, sekedar tambahan aja, sekedar hiasan. Berikutnya al-khamis yang kelima, jenis mu'tal yang kelima, al-mu'tal lil fa'i wal lami, mu'tal fa dan lam. Jadi ain kalimah ada fa kalimah, ain kali alaikum. Pada kata ini mu'tal fa dan lam menunjukkan apa? Huruf illah, ya. Huruf illah itu berada pada fa kalimah dan pada lam kalimah. Halaman 92 yang tengah itu ya. Yang melanjutkan dari tasrif Aizi halaman 92, jenis mu'tal yang kelima yang berikutnya al-mu'tal lil fa'i wal lami, mu'tal fa dan lam. Ya, berarti apa? Ada dua huruf illah yang letaknya pada fa kalimah dan lam kalimah. Wa yuqalu lahu al-lafiful mafruq, dan dikatakan sebagai lafif mafruq. Ya, ini lafif. Jadi kalau lafif menunjukkan ada dua huruf illah. Kemudian kalau mafruq di sini disebutkan mafruq dari kata-kata faraqa, maknanya apa? Terpisah. Yakni dua huruf illah itu terpisah. Yang satu pada fa kalimah, yang satu pada ain kalimah. Ya. Ini ya, kan terpisah. Maka disebut mafruq. Lafiz mafruq. Kalau yang tadi yang satu pada ain kalimah, yang satu pada lam kalimah berdekatan, maka tadi disebut dengan lafif makrun. Ini ya. Jadi lafif ada dua. Lafif makrun ketika berdekatan, ain dan lam. Adapun lafif mafruq ketika dua huruf ilah berjauhan, terpisah. Fa kalimah dan lam kalimah. Nah, terkait dengan ini, maka nanti yang terjadi apa? Terkait dengan fa kalimah akan menyesuaikan dengan mu'tal fa atau misal ya, perubahannya ataupun keadaannya sesuai dengan pembahasan pada misal pada mu'tal fa sebelumnya. Kemudian terkait dengan ain, terkait dengan ilah pada lam kalimah sesuai dengan nafis. Jadi perpaduan antara dua jenis mu'tal, mu'tal fa dan mu'tal lam. Yang fa sesuaikan dengan mu'tal fa, yang huruf ilah pada lam itu sesuaikan dengan lam, sesuaikan dengan nafis. Fatakulus, kau katakan sebagai contoh fi waqa yaqi, pada kata pada fi'il contoh waqa yaqi. Perhatikan di sini waqa, dua huruf ilah pada fa kalimah wawu, pada lam kalimah adalah alif. Nah, terkait dengan wawunya yang ada di fa kalimah, seperti misal, nah di sini ketika diubah mudhari menjadi yaqi, apa yang terjadi? Wawunya hilang. Kenapa? Karena dia mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Di merujuk kembali pada fi'il misal kemarin, pada mu'tal fa'. Ya, kalau mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu, maka wawunya hilang. Ya. Kemudian yang huruf ilah pada lam waqa atau alif bentuk mudharinya berubah atau kembali ke aslinya menjadi ya yaqi ini. Jadi yang awal menyesuaikan dengan misal atau mu'tal fa, yang akhir menyesuaikan dengan nasakh atau mu'tal lam. Kembalikan ke masing-masing sehingga dari waqa mudharinya menjadi yaqi, wawunya hilang. Wawu yang awal hilang. Ya. Kemudian alifnya yang akhir berubah menjadi ya. Dan perubahannya waqa waqaya waqau ka roma romaya romau. Karena ini satu bab dengan Roma, maka perubahannya nanti seperti Roma. Romaya romau. Sehingga di sini menjadi waqa waqaya waqau seperti Roma romaya romau. Ke bawah sama ya, seperti Roma tadi, Roma, Romaya, Romau, Romat, Romata, Romaina, maka waqa juga demikian, waqa, waqaya, waqau, waqat, waqata, waqaina, waqaita, waqaituma, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian mudharinya wa yaqi yaqiyani yakuna ka yarmi yarmiyani yarmuna. Mudharinya juga seperti itu, seperti yarmi. Yarmi, yarmiyani, yarmuna, tarmi, tarmiyani, yarmina, ya, dan seterusnya. Maka wa yaqi mudhari'nya juga demikian. Yaqi, yaqiyani, yakuna, taqi, taqiyani, yaqina, ya, taqi, dan seterusnya sama. Ya. Wa fil amri, dan pada bentuk amr menjadi qi. Ya. Perhatikan, mudhari'nya tadi kan yaqi. Pembentukan amr dari mubarak dengan menghilangkan huruf mubarak, dan ketika fi'il mubarak itu huruf akhirnya ilah, itu huruf ilah yang akhir dihilangkan pada bentuk amr, sehingga dari yaqi di bentuk amr menjadi qi. Fa yasiru ala harfin wahidin, maka dia menjadi satu huruf. Bentuk amrnya ini satu huruf qi. Ya, dan tetap diucapkan dengan seperti ini, qi. Kenapa? Karena ini bentuk fi'il amr yang mana di situ terkandung fa'ilnya, dhamir mustatir takdirnya anta, sehingga tetap diucapkan dengan lafadznya qi. Ya, ini bukan kata, tapi ini sudah satu makna, satu kalimat. Ya, qi, maknanya kamu, jagalah, jagalah kamu, jagalah olehmu. Ini. Jadi diucapkan dengan lafalnya ini qi. Ya. Wa yalzamuhu alha'u fil waqfi, dan melaziminya ya ha pada waqaf. Ketika waqaf dia disertai dengan ha yang disebut dengan ha sakat. Ha untuk sakat untuk diam ya. Ditambahkan ha yang sukun ya. Ha waqfi ya. Disebut dengan ha sakat waqfi. Hak untuk takut untuk diam, untuk berhenti. Jadi ketika berhenti ditambahkan hak. Kalau tidak berhenti maka tidak ditambahkan hak ini. Jadi penambahan hak sakat ini hanya ketika waqaf, ketika berhenti. Sehingga di sini nahwu contoh menjadi qi. Ya, tambahan hak sakat dengan syarat fil waqfi ketika berhenti. Qi. Dan penambahan ya, jadi ya ketika berhenti. Kalau misalkan ini berlanjut dengan kata-kata yang lain, maka tidak ditambah hak sakat. Jadi ti apa misalkan ya, itu tidak ditambahkan hak. Ya. Kemudian tasrifnya ti qiya untuk yang tasniyah, untuk yang musanna menjadi qiya, untuk jamaknya menjadi qu, untuk yang anti menjadi qi, ya, ada ya muhatabah. Kemudian yang musanna menjadi qiya, yang jamak muannas menjadi qina. Ini tasrif fi'il amr ya pada fi'il ini. Qi, qiya, qu, qi, qiya, qina. Ya. Jaga. Waqal yaqi artinya menjaga. Ya, seperti ya, dari ini ya kita bisa tahu seperti ditunjukkan dalam contoh ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, di sini disebutkan apa? Qu ya. Qu anfusakum. Ini qu ini bentuk fi'il amr dari waqal yaqi untuk jamaah bersama dengan wawu jamaah. Qu qu anfusakum ya dalam ayat di surah At-Tahrim itu ya. Ini bentuk fi'il amrnya untuk jamaah. Ya. Jadi dengan belajar ini kita bisa tahu oh ternyata seperti itu. Ini maknanya ini untuk ini kita bisa tahu. Akalnya ini, bentuknya ini dan seterusnya. Ya. Baik. Kemudian wa yaqulu wa taqulu fi ta'kid, kemudian dalam ta'kid ketika bersama dengan nun ta'kid menjadi seperti ini. Qiyanna qiyani kunna kinna qiyani qinani. Fi'il amr kan khusus fi'il amr ya, khusus untuk mukhatab, kemudian bersama dengan nun ta'kid lafadznya menjadi ini. Dari tadi qih atau qi qiyatu menjadi qiyanna qiyani kunna kinna qiyani qinani. Ya, maknanya untuk anta antuma antum, untuk anti antuma antunna. Ya, jadi seperti ini lafadznya. Wabil khafifati kemudian dengan nun taukid yang khafifah menjadi qiyan kun qin. Jadi untuk nun taukid yang khafifah itu hanya untuk yang anta, antum dan anti. Ya. Jadi nun taukid yang khafifah yang sukun. Muntaukin kan ada dua ya, tasdid, ini faqilah, dan sukun, ini yang khafifah. Nah, kalau yang khafifah, ini hanya untuk yang anta, antum, dan anti saja. Sehingga di sini hanya menjadi qiyan, kun, dan qin. Qiyan untuk anta, kun untuk antum, qin untuk anti. Untuk yang mutanna, dan yang jama' mu'annas, tidak bersama dengan nun taukid yang khafifah. Sehingga tidak ada. Ya. Baik. Mungkin nanti di amsalah juga ada contohnya di lain waktu insyaallah ya. Nanti akan sampai di sana. Ini sementara ini dulu. Kemudian yang lain yang termasuk mu'tal fa dan lam wa taqulu wajia yauja. Contoh yang lain adalah wajia yauja. Ini karabia yarba. Seperti pada Robia Yarba. Ya, perubahannya, tasrifnya seperti pada Robia Yarba. Wajia, wajia, ya, wajia, wajia, waju, wajiat, wajiata, wajina, dan seterusnya. Seperti Robia, Robia, Robu. Nanti mubaraknya juga seperti Yarba. Yauja, yaujayani, yaujauna. Seperti Yarba, Yarbayani, Yarbauna. Seperti itu. Ya, tinggal disesuaikan ya. Wal amru ija ka irba, karba. Kemudian bentuk amarnya dari wajia menjadi ija seperti pada irba. Nah, di sini wawunya berubah menjadi ya ija. Dari yauja mudhari'nya dibentuk amr menghilangkan ya huruf mudhari' dan menghilangkan huruf ilah yang akhir. Menjadi hasil afalnya ya menjadi wawu yang sukun di awal kemudian ja. Maka ditambahkan hamzah wasal dan hamzah wasal diberi harakat kasrah karena ainnya tadi fathah. Ja di fathah maka hamzah wasal di kasrah. Nah, kemudian bertemu apa? Kasrah diikuti wawu iu ja. Maka wawunya kemudian diubah menjadi ya. Menjadi ija. Ini juga sudah dibahas pada misal yang sebelumnya, nanti bisa dimurojaah kembali tentang bentuk amrnya. Ya. Baik. Ini pembahasan tentang mu'tal fa dan lam atau lafif mafruq. Jenis yang kelima dari mu'tal. Dan lima jenis mu'tal ini berlaku pada fi'al dan juga pada isim. Kemudian masih ada dua jenis mu'tal Ini ringkas, di sini disebutkan. Wasadisu yang keenam, jenis mu'tal yang keenam, al-mu'talul fa'i wal-ain, mu'tal fa' dan ain, yakni huruf illah pada fa' kalimah dan pada ain kalimah. Ka-yayna, seperti pada kata yainu. Ya. Yainu, kata ini, huruf illah pada fa' kalimah dan pada ain kalimah. Ya. Itu huruf ya pada fa, huruf ya pada ain juga ya, ya ini ya. Wa dzalika fi ismi makanin, dan ini ada hanya pada isim makan. Maksudnya wa dzalika fi ismi makan, ini terjadi pada isim makan. Ya, ya ini nama tempat atau bentuk isim makan. Wa yaumin wa wailin, kemudian pada kata yaum, ya, huruf ilah pada fa dan pada ain, yaumun kemudian wailun, ya, ini kan huruf ilah pada fa kalimah pada ain kalimah, ya. Wala yubna minhu fi'lun, dan tidak dibentuk dari ini fi'al. Jadi untuk jenis yang keenam ini hanya ada pada isim, ya, seperti ditunjukkan pada contoh ini yaumun, wailun, kemudian yainu, ini adalah termasuk isim, bukan fi'al. Tidak ada fi'al yang mengikuti atau yang termasuk jenis yang keenam, yakni huruf illah pada fa dan pada ain. Tidak ada fi'il yang seperti ini. Ya. Hanya adanya hanya pada isim. Baik. Kemudian as-sabi'u, jenis yang ketujuh dari mu'tal, al-mu'talul fa'i wal aini wal lami. Mu'tal pada fa, ain dan lam. Tiga huruf. Semuanya mu'tal. Fa kalimah, ain kalimah dan lam kalimah. Ya, semuanya adalah huruf illah. Apa? Wa dzalika wawun dan yaun. Pada kata wawun dan yaun ini ismayil harfa, ini nama dua huruf ini, huruf wawu, huruf ya, namanya wawun, yaun. Semuanya adalah huruf illah. Wawu, alif, wawu, ya, alif, dan hamzah di sini juga asalnya huruf illah. Jadi semuanya adalah huruf illah. Hanya pada dua kata ini saja, ya. Tidak ada fiil yang pada jenis yang ketujuh, juga tidak ada fiil yang seperti ini. Ya. Jadi untuk fiil hanya sampai pada jenis yang kelima. Namun dua jenis terakhir ini hanya pada isim saja. Baik. Kemudian arti yang di bawah tadi wajia disebutkan artinya wajial farasu, kuda itu wajia. Maksudnya wajib apa? Iza wujida fi hafirihi waja'un, jika didapatkan pada kukunya wajah penyakit. Ada penyakit pada kuku kuda, maka dikatakan kuda itu wajia, ya, sakit. Kemudian al-wailu kalimatu azabin. Wail ini kata untuk azab, ya, kata untuk menunjukkan celaka. Wail, celaka, ya, azab. Au wadin fi jahannam, atau ini nama sebuah lembah di jahannam, lembah wail di jahannam. Kemudian yang ketiga tadi, ai maksud dari ismail harfain, nama dari dua huruf tadi, dua huruf yaitu huruf waw dan huruf ya. Ai misaluhu kalimatu wawin wa ya'in. Contohnya, contoh untuk mu'tal fa, ain dan lam adalah pada kata wawun dan pada kata ya'un. Fakullu hurufin, fakullu hurufi hataini kalimataini illatun, maka setiap huruf pada dua kata ini adalah huruf illah. Wawu, alif, wawu, itu huruf illah semua. Ya, alif, dan hamzah. Hamzah di sini aslinya juga ya. Ini huruf illah semua. Sehingga ini fa, ain, dan lam kalimah semuanya adalah illah. Dan ini hanya pada kata ini saja. Pada isim ini saja. Baik. Sehingga tidak banyak pembahasan untuk yang dua jenis kasus ini. Baik. Ini ya. Ini dengan ini selesai pembahasan tentang mu'tal, kata-kata mu'tal, yakni yang terkandung huruf illah padanya dengan tujuh macam jenisnya. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Nah, tidak ada. Ini dulu untuk pagi ini. Alhamdulillah. Kemudian nanti yang berikutnya pada pasal yang berikutnya tentang mahmuz. Ya, insyaallah nanti kita bahas pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.